kekurangan rintangan. Kan ku coba bertahan, hadapi semua rintangan yang selalu menerpa di hadapan kita bersama. Ku ingin dirimu, diriku selalu menyatu bersamaku. Lewati semua hari indah sampai di ujung waktu. Jangan sesali yang terjadi, mulai yang baru denganku. Kita mulai lagi, janganlah pernah. Aku